Begitu banyak harap dan impian, ya kemarin melahirkan hari baru untuk dijelajahi. Terlalu takkan mati, tapi hati tetap membeku, dan aku butuhkan waktu.